aja, Mas. Istighfar, Mas. Aja. Mas. Ya Allah, Gusti, Sira sampai tega berbuat selingkuh di hadapannya kita. Pulang-pulang, Mas. Usah angel, Nung, mempetakan lo. Usah nyata, kata ni mata Sira berbuat selingkuh ke ruang sejenak.